Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi pada ayat ke-62 hari yang berbahagia ini dari surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taro katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwani wa aklihumus syuh. Labisa ma kanu ya'malun." Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini ditafsirkan oleh ulama Indonesia dan ulama manapun mengarah kepada orang-orang Yahudi. Minhum, kembali kepada Yahudi. Karena memang beberapa hari sebelumnya kita terus saja mengkaji tentang kelompok munafik atau kelompok Yahudi, dimulai dari ayat 61, 60, itu sudah sangat jelas kiradata khonajira wa abdat tagut. Dan pada hari yang berbahagia ini kita masih terus mengkaji ayat 62, dimulai dari firmannya wataro kathiron, kamu akan melihat sebagian besar. Berkali-kali Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi mengatakan bahwa kathiron, kebanyakan, mayoritas, merupakan objektivitas Al-Quran, objektifnya Al-Quran. Objektifnya Al-Quran dalam mengatakan bahwa yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk. Jadi ada di antara Yahudi itu masih memiliki rasa iman dan memiliki norma-norma yang baik, sehingga kebaikannya itu tidak digeneralisir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, banyak dari mereka yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Allah dalam hal ini, dan yang kita lakukan, yang mereka lakukan itu juga terlihat jelas di hadapan kita, sehingga dikatakan dengan taro, dan kamu akan melihat. Apa yang kamu lihat dari Yahudi tadi? Yusari'una fil ismi. Sangat tergesa-gesa, sangat ingin bersegera untuk berbuat dosa. Orang seharusnya malu berbuat dosa. Maka disebutkan dosa itu adalah al-ismu maha kafi sodarika wa karih ta'ayatol ya'alehin nas. Dosa itu adalah apa yang terbesi, apa yang mengganggu di dalam jiwa, dan malu apabila dilihat oleh orang banyak. Inilah disebut dengan masyarakat yang memiliki nurani. Tapi kalau sudah menjadi masyarakat kera, tidak memiliki rasa malu, maka berbuat dosa itu anggap enteng. Nah, disebut dengan yusari'una fil ismi, karena sudah putus urat malunya. Yeah. Kayak kera dan babi. Terus habis itu yusari'una fil udwan, sedikit-sedikit memusuhi. Maka kita menemukan bagaimana Yahudi pada waktu pra hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, merekalah pemilik slogan divided et impera, memecah belah untuk menguasai Madinah pada waktu itu. Kaum Aus dan Khajraj dipecah belah supaya apa? Supaya barang dagangan mereka laku, alat persenjataan mereka laris. Al-Udwan. Jadi permusuhan di muka bumi ini itu pelopornya adalah Yahudi, dan wa'aklih musud, memakan harta yang haram. Labi sama kanu ya'malun. Sangat buruk apa yang mereka lakukan. Ustaz Fajrul, iya, silakan. Allah berfirman wa tara katsiran. Artinya taro ini kan fi'il mudhari, yang sedang berlangsung. Artinya ini kadang-kadang mereka laksanakan, kita melihat, kadang-kadang tidak kita lihat. Artinya ketika kita melihat orang melaksanakan itu, mereka tidak dalam keadaan iman. Bisa jadi dengan keimanan mereka kita tidak melihat orang-orang seperti itu. Karena di sini disebutkan minhum, sebahagian dari mereka. Siapakah ya itu? Yaitu khitabnya kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi atau itu, munafik tadi, atau ya, orang-orang munafik tadi. Menariknya Ustaz Fadil, kata Ustaz Fadil, taro, fi'il mudhari. Yeah. Artinya ayat suci Al-Qur'an ini kan bukan saja cerita masa lalu nih, Ustaz Fadil, kan? Sekarang dan akan datang kita pun masih akan menemukan datang orang-orang seperti ini. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat dengan fi'il mudhari tadi sebenarnya? Iya. Kita melihat dengan konteks secara kebahasaan ini sudah menggambarkan artinya sudah ada yang dilakukan orang-orang yang terdahulu gitu. Allah dan menceritakan melalui firman. Masih melihat enggak? Masih banyak yang kita lihat karena yang ditinjau dalam Al-Qur'an ini adalah perangainya, perilakunya itu begitu. Adapun sebagai contohnya di sini adalah orang-orang Yahudi yang mereka itu selalu sangat bersegera, yaitu tidak pernah putus-putusnya maksudnya dalam berbuat dosa. Berlomba-lomba untuk mencari dosa karena itu disebabkan oleh kebencian mereka terhadap Islam. Contohnya beli kampanye terhadap Islam itu agama teroris, ya kan? Itu kan adalah kampanye hitam yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang mengatakan Islam teroris. Saya rasa itu sungguh sangat yang tidak masuk akal, Ustaz Fajrul, ya kan? Maka suatu hal yang menyedihkan, perayaan Natal itu sampai dalam status siaga 1. Saya rasa tidaklah harus Islam itu dituduh sebagai penggembum, misalnya gereja kalau terjadi pengeboman. Itu adalah black campaign sebenarnya untuk memojokkan satu agama tertentu. Saya rasa itu tidak perlu lagi diantisipasi sedemikian jauh sehingga sedikit mempermalukan agama yang begitu Islam salam damai, ya gitu, Ustaz Fajrul. Di dalam Al-Qur'an juga yang ditekankan di sini, yang menjadi penekanannya adalah sikap dan perilaku seseorang itu. Bukan tergantung kepada suku ataupun etnis begitu. Betul. Artinya kita melihat sikap dan perilaku, bukan agama yang bukan kita agama, lihat. Betul, begitu. Betul. Karena agama dengan sikap perilaku itu berbeda. Boleh saja individu muslim ada yang melakukan itu. Individu agama lain pun ada yang melakukan, itu. Tapi janganlah dikatakan bahwa ini Islam identik dengan teroris. Misalnya begitu. Ini kan black campaign. Yusari'una fil ismi. Mereka bersegera berbuat dosa dan menyelogankan suatu hal yang tidak ada dasarnya. Suatu hal yang menarik ini, Ustaz Fadil. Permusuhan. Ini kan watak Yahudi. Watak Yahudi itu disebutkan dalam surah Al-Fatihah dengan ghairil maghdubi alaihim. Jadi ketika kita mengatakan ihdina suratul mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, suratul lazina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang engkau murkai. Saat ini kita lagi mempelajari orang-orang yang dimurkai Allah. Tujuannya supaya kita tidak melakukan perbuatan yang mendapatkan murka Allah. Ghadiballahu alaihi wa la'anahu, karena akan mendapat murka dan laknat dari Allah. Di antara perbuatan yang dimurkai Allah itu adalah gemar melakukan dosa. Kemudian gemar mengadakan permusuhan. Ini suatu hal yang menarik, Ustaz Fajrul. Dalam pilkada ini, maka ada pernyataan kalau bisa pilkada itu jangan sering-sering lah. Karena dampaknya itu sangat negatif, membuat terkotak-kotak orang. Suatu hal yang tidak terkotak-kotak harus dikotak-kotakkan pula. Ini dampak negatifnya, walaupun ini adalah proses demokratisasi yang harus kita junjung tinggi. Tetapi dengan seringnya pilkada, ada pilkada tingkat 1, tingkat 2, nanti boleh jadi ada kecamatan dan lurah, itu kan lebih dahsyat lagi. Sehingga orang terkotak-kotak. Kamu sekarang milih si A atau si B? Gak boleh, gak mungkin. Saya milih A dan si B karena dua-dua kawan saya, gak boleh. Kan akhirnya dikotak-kotak. Dibuat seakan-akan rakyat ini bermusuhan. Suatu hal yang menjadi jelek, ketika kita berbeda, dianggap kita bermusuh. Kan sebenarnya tidak boleh itu. Maka suatu hal yang menarik dari pernyataan ulama yang baru tadi pagi kita mendatanginya, kita adalah baik dengan semua calon pilkada yang ada. Dengan si A baik, si B baik, si C baik, si D baik. Kenapa rupanya? Nah, jangan sampai pemilihan ini membuat satu sama lain bermusuhan. Karena permusuhan ini adalah dimurkai Allah, dan ini adalah watak Yahudi, dan ini adalah doa yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan. Doa ini tiap hari kita ucapkan, ghairil maghdubi alaihim. Tapi doa itu jangan kita lakukan. Jangan sampai kita mendapat orang-orang yang dimurkai Allah dengan apa? Dengan mengkotak-kotakkan orang, dengan menyatakan bahwa perbedaan itu adalah permusuhan. Seharusnya berbeda itu adalah rahmat. Dan kita harus mengingat, kita ingatkan juga di sini, Ustaz. Karena kalau kita termasuk dalam seringnya berbuat dosa, seringnya mengadakan permusuhan, maka akan terjadi nanti wa aklimu suhta. Artinya mudah sekali untuk memakan makanan yang haram tersebut. Iya. Karena apa? Karena sudah membentengi diri mereka itu, mereka selalu ingin berbuat yang maslahatnya itu di bawah kepentingan, selalu kepentingan mereka itu lebih ditinggikan, lebih penting daripada agama gitu. Betul, jadi cara yang lain itu akan ditempuh begitu. Dan ini juga Ustaz Arifin, bahwasanya jangan-jangan kita termasuk golongan ayat yang sebelumnya itu, yaitu huzu wa wala'iba juga. Ustaz, sumbernya dari mempermainkan agama tadi. Iya, sumbernya dari permainkan agama. Jadi kalau melihat ayat yang 62 dari surah Al-Maidah, yusari'una fil ismi wal udwan wa aklimus sud, itu ada tiga yang dimurkai Allah, yaitu gemar berbuat dosa, gemar mengadakan permusuhan, dan yang terakhir gemar memakan harta haram. Awalnya itu yang kata Ustaz Fajrul tadi, dua hal ini dapat menyeret kita kepada perilaku yang ketiga, memakan harta haram, dan itu sangat terkait erat. Jadi suatu hal pada waktu perang antara suku Aus dan Khajraj yang dibakar oleh Yahudi, tujuan dari peperangan permusuhan tadi itu apa? Untuk menampatkan keuntungan dengan penderitaan orang lain. Suku Aus dan Khajraj berantam, tetapi senjata kan orang Yahudi buat. Dia buat senjata untuk membunuh suku Aus dan Khajraj. Ini namanya ini apa, Ustaz Fajrul? Inilah. Senang di atas penderitaan orang lain. Memakan harta haram. Kenapa kok ini menjadi harta haram ini? Karena kita memakan dari darah, tumpah darah orang lain. Ini kan suatu hal yang tidak enak ini. Sengaja kita memercikkan api permusuhan supaya kita dapat mengambil manfaat darinya. Jadi suatu hal yang disebutkan Allah, labi sama kanu ya'malun. Ini memang ada perbedaannya. Orang yang sekedar melakukan dosa itu tidak menularkan kejahatan kepada orang lain. Sedangkan orang yang berbuat udwan, permusuhan, akan merampas hak orang lain. Makanya dikatakan sini, sudah dia berbuat dosa, maksiat, di dalam tafsir lain bukan fil ismi artinya, tapi fil ma'asi, dalam berbuat maksiat, wal udwan. Artinya dua-dua ini saling terkait, ini tak pernah dipisahkan. Dia ingin menempuh untuk kepentingan pribadinya, maka bisa dilakukan seperti ini. Dia menempuh untuk kepentingan partainya, dia akan mengambil cara ini, sehingga wakil musuhta itu, dana-dananya pun akan diraih sebanyak mungkin. Yang penting aku akan mendapatkan sesuatu yang aku capai. Orang inilah dipirmankan oleh Allah, la bi'sa ma kanu ya'malun. Sebetulnya bi'sa itu kan artinya sudah menunjukkan jelek begitu terhadap apa yang mereka katakan. Tapi Allah tekankan lagi sini dengan lam untuk menekankan memang betul-betul mereka, apa yang mereka kerjakan itu adalah memang suatu hal yang sangat buruk sekali. Ya, tadi Ustaz Fajrul sudah menyinggung sedikit dalam konteks kekinian ini, Ustaz Fajrul, ya, bahwa permusuhan itu tidak saja dilakukan Yahudi untuk mencari manfaat keuntungan, walaupun itu halal atau haram, dari permusuhan yang dilakukan, yang terjadi antara suku Aus dan Khajraj. Kekinian tadi bagaimana Ustaz bisa mengatakan bahwa ini terjadi di dalam pilkada atau partai, kata Ustaz Fajrul. Bagaimana ini bisa Ustaz Fajrul samakan ini sebenarnya? Karena yang ditinjau dalam Al-Quran ini adalah sikap dan perilakunya, Ustaz Arifin. Tidak melihat dari sebuah partai. Karena kita dalam partai manapun, kalau kita tidak memajukan kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka ini akan terjadi. Yusari'una fil ismi wal udwan, itu sudah jelas. Selama kita tidak mengagungkan ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya politik itu bersih. Bersih. Tetapi karena ada niat-niat buruk, maka disebutkanlah jangan berpolitik karena politik itu kotor. Nah, itu karena apa, Ustaz Fajrul? Karena memang sudah tidak ada lagi Allah di dalam diri dia. Dia tidak melihat lagi bahwa politik ini adalah amanat rakyat yang dititipkan dan diembankan kepada dia. Nampaknya waktu juga lah yang akhirnya memisahkan kita. Saya Jenal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih. Satu hal yang paling penting, ketika kita setiap sholat mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, Ya Allah, hindarkanlah kami dari murkamu. Maka Allah mengatakan dalam ayat 62 dari surah Al-Ma'idah ini, hindari murkaku dengan cara jangan gemar berbuat dosa, jangan gemar memercikkan api permusuhan, dan jangan gemar pula memakan harta yang haram, karena itu semua adalah amat buruk kerjaan manusia. Saya Jenal Arifin sekali lagi mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.